Negeri de dongak no wae de aku nang kene de lancar ranggon aku mergawe. Nyambangi kowe de nang luar negeri.